لعلكم تفلحون. Lengkapnya ayat itu menyatakan ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Jalla wa'ala. Wa'budu Rabbakum, sembahlah, ibadahilah, tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kalian. Waf'alul khaira, barulah ayat yang dibawakan oleh penulis. Waf'alul khair, di situ padanya bentuk kata perintah. If'alu, bentuk jamak yang asalnya adalah if'al, lakukan, laksanakan, atau perbuatlah. Sehingga karena jamak waf'alu, maka perbuatlah oleh kalian al-khair, yakni kebajikan, kebaikan, al-khair. La'allakum tuflihun, yang dengan itu kalian akan dapatkan falah, akan dapatkan kemenangan. Sekali lagi ayat itu pada surat Al-Hajj. Sebelum kita mengetahui tentang makna ayat itu, maka melihat tersebutnya ayat tadi pada surat Al-Hajj, kita mengingatkan kembali terkait dengan surat ini, surat Al-Hajj. Nah, surat Al-Hajj memiliki keistimewaan dari surat-surat yang lainnya. Barangkali sebelum disebutkan, ada yang mengetahui apa keistimewaannya? Naam. Bahwa pada surat ini adanya dua sujud tilawah. Tidak didapati pada surat-surat lain dalam Al-Quran yang ada dua sujud tilawahnya kecuali surat Al-Hajj. Maka di sana padanya dalam satu surat ada dua sujud tilawah. Berkaitan dengan itu, sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fuddilat suratul hajj bi anna fiha sajdatain. Ya Rasulullah, diberikannya keistimewaan terkait dengan surat Al-Hajj, apakah karena padanya ada dua sujud tilawah? Qala, maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, benar apa yang kau sebutkan. Wa man lam yasjud huma fala yaqra huma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan jawabannya, siapa yang tidak sujud pada dua ayat tadi, fala yaqra'huma, maka janganlah dia baca keduanya. Man lam yasjud huma fala yaqra'huma, siapa yang tidak sujud, tidak mau sujud pada kedua ayat tadi, maka jangan dia baca keduanya. Tepatnya ayat tadi pada ayat ke-18 yang pertama. Yang kedua, ayat yang dijadikan pendalilan tentang bab ini oleh penulis rahimahullah, surat Al-Hajj ayat ke-77. Maka terletak pada dua tempat, ayat ke-18 dan ayat ke-77. Ayat ke-18, Allah Jalla wa'ala firmankan, alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Maka setelah itu kemudian sujud tilawah. Naam. Selain itu kemudian pada ayat ke-77 yang ayatnya tadi telah disebutkan secara lengkapnya. Maka surat Al-Hajj, ada yang menyatakan bahwa ini tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Makkah, tetapi lebih tepatnya adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat tadi tergolong Makkiyah. Biasanya seperti ayat yang menyatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, itu tertanda bahwa ayat itu adalah Makkiyah. Beda ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu tergolong, wahai sekalian orang-orang yang beriman, maka itu tergolong sebagai ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah, atau lebih tepatnya ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka surat Al-Hajj adalah surat Makkiyah kecuali hanya tiga ayat yang bukan Makkiyah. Ada yang menyatakan kecuali empat ayat saja. Maka dari itu adanya khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur, mayoritas dari para ulama, as-suratu mukhtalifah, bahwa surat ini bervariasi. Ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Minha makkiyun wa minha madaniyun. Dan itulah pendapat yang paling benar. Nah, pendapat jumhur para ulama. Berkata Al-Imam Al-Ghaznawi rahimahullah, wa hiya min a'ajib as-suwar. Kita lebih lanjut mengetahui terkait dengan surat Al-Hajj. Untuk lebih tahu tentang surat yang satu ini, kata beliau, wahiya min a'ajib as-suwar, ini merupakan bentuk surat-surat yang aneh, kata beliau, yang artinya yang di sana adanya berbagai bentuk yang tidak seperti pada surat-surat yang lainnya. Nazalat lailan wa nahara, bentuk a'ajib tadi bahwa surat ini adalah diturunkan pada waktu malam dan diturunkan pada waktu siang. Safaron wa hadaron, ayat ini diturunkan ketika Nabi sedang safar dan ketika Nabi sedang muqim, sedang tidak safar. Makkiyan wa madaniyan, ayat ini diturunkan di Makkah dan ayat ini pula diturunkan di Madinah. Silmiyan wa harbiyan, ayat ini diturunkan di saat dalam kondisi damai dan dalam kondisi sedang peperangan. nasikhan wa mansukhan. Di sana pada ayat-ayatnya ada yang sifatnya nasikh yang menghapus, dan ada pula ayat yang sifatnya dihapus. Muhkaman wa mutasyabiha. Di sana padanya ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Demikian kata beliau rahimahullah. Sehingga dikatakan hiya min a'ajib as-suwar, karena adanya variasi tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Tha'labah. Dari Abdullah bin Tha'labah menyatakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab sajada fil hajji sajdatain. Aku melihat, menyaksikan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sujud ketika membaca surat Al-Hajj dengan dua sujud. Maka kata Abdullah ibn Tha'labah, fis subhi, apakah beliau lakukan itu pada waktu salat subuh? Qala fis subhi, na'am, bahwa beliau lakukan itu ketika salat subuh. Inilah beberapa keterangan yang setidaknya perlu kita ketahui agar tidak terlewatkan begitu saja. Di saat mana yang perlu dijelaskan, maka di sana kita upayakan untuk mengetahui penjelasan para ulama. Salah satunya pendalilan tentang ayat ini, di mana ayat itu di surat Al-Hajj, maka padanya keistimewaan sebagaimana telah disebutkan. Maka Imam Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, bawakan dalilnya mengkaitkan dengan bab di atas memenuhi hajat kaum muslimin, ayat tadi waf'alul khaira, dan perbuatlah kebaikan. Dikatakan oleh para ulama, kebaikan tadi adalah an-nadab, yakni perkara-perkara yang mustahab. Lakukan oleh kalian itu, kata Allah, la'allakum tuflihun, yang dengan itu supaya kalian mendapatkan kemenangan. Setelah ayat dibawakan oleh penulis rahimahullah, maka beliau bawakan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua hadis. Hadis ke-244 sebagai hadis yang pertama dan hadis ke-245 sebagai hadis yang kedua. Terkait dengan hadis ke-244 adalah sudah kita bahas. Artinya apa? Hadis itu sama dari pembahasan yang lalu pada bab ke-27. Bab tentang ta'zim hurumatil muslimin, tepatnya pada hadis ke-233. Tadi sempat saya lihat untuk memastikan pada matannya bahwa hadis ke-244 ini adalah mengulangi dari hadis ke-233. Artinya hadis urutan ke-12 dari bab ke-27. Sehingga tidaklah perlu untuk pengulangannya, tetapi kita akan sebutkan secara singkat tentang artinya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al muslim akhul muslim. Naam, sudah pernah, masih ingat antum pembahasan itu? Naam. Maka coba dilihat pada hadis ke-233 juga. Al muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuh. Bahwa orang muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya itu la yazlimuh, tidaklah mendzalimi, tidaklah menganiaya saudaranya. 6. Wala yuslimu, dan tidak menyerahkan kepada musuh, menyerahkan saudaranya kepada musuh. 6. Maka tidaklah demikian. Man kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajatih. Maka siapa yang memenuhi hajah, memenuhi hajatnya, keperluannya, kebutuhannya, akhihi, saudaranya, kaum muslimin, kana Allahu fi hajatih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhi hajatnya dia nanti. Allah akan membalas yang lebih besar dari apa yang dia perbuat. Nah, sebagai imbalan terhadap amalan baiknya ketika dia di dunia. Wa man farraja an muslimin kurbatan. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang farraja. Farraja maknanya adalah memberikan jalan keluar. Memberikan solusi. Nah, membantu untuk memberikan jalan keluar kepada saudaranya yang buntu, tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Maka dia menyampaikan unek-uneknya, dia sampaikan kesulitannya tadi kepada saudaranya yang bisa dipercaya, yang kira-kira bisa memberikan solusi apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus langkahkan. Nah, maka saudaranya yang mendengarkan, yang mendapatkan curahan problem tadi, ketika dia memberikan jawaban tadi adalah bentuk farraj, yakni memberikan jalan keluar an muslimin, dari saudaranya kurbatan, ketika dia mendapatkan kesulitan, baik itu dalam bentuk pemikiran, baik itu dalam bentuk harta, ketika saudaranya menghadapi kesulitan dalam sisi mal, dari sisi harta, baik pula dari sisi nasihat, ketika lemahnya iman, ketika dia ada tanda-tanda untuk melemah keimanannya, atau dia terpancing untuk melakukan perbuatan dosa, maka di sana padanya nasihat. Atau dalam bentuk dilalatul khair, atau bentuk menunjuki perkara yang baik, atau pula dalam bentuk menyelesaikan, membantu perkaranya, atau pula dalam bentuk memberikan wasitoh, perantara, yang kalau dia sendiri langsung mungkin terasa berat untuk diterima, sehingga memerlukan perantara, memerlukan wasitoh. Atau juga dalam bentuk mendoakan kebaikan dalam kondisi saudaranya tidak tahu bahwa dia sedang didoakan tadi, yakni doa'ahu lahu bidhahril ghaib, mendoakan kebaikan untuknya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Semua tadi masuk pada pengertian man farraja'an muslimin kurbatan. Ketika dia lakukan tadi kepada saudaranya, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan balas dalam bentuk Allah akan berikan jalan keluar baginya dari kesulitan dia nanti di yaumil qiyamah. Kurbatan min kurab, kurbah maknanya adalah kesulitan, kepayahan, kesusahan, dan bentuk jamaknya adalah kurab. Kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nah, Allah akan balasi kepada si fulan yang pernah waktu di dunia memberikan solusi atau jalan keluar kepada saudaranya yang mengalami kesulitan. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Maka siapa yang menutupi aib saudaranya kaum muslimin, maka Allah Jalla wa'ala akan tutupi dia aibnya nanti di yaumil qiyamah. Terkait dengan menutup aib saudaranya, telah berlalu pula penjelasannya, di mana ada yang sifatnya terpuji khaira, ada yang sifatnya syarra jelek, ada yang sifatnya la khaira wa la syarra. Ada yang sifatnya baik di saat apa? Ketika saudaranya tadi memang perlu untuk ditutupi karena dia adalah orang yang tidak terbiasa untuk melakukan aib. Satu waktu dia melakukan kesalahan atau aib dan dia merasa malu kalau tahu yang lainnya, maka tipe orang yang seperti ini adalah layak untuk ditutupi. Dan masuklah pada hadis ini, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Maka menutupi aib jenis ini adalah baik. Yang kedua adalah jelek, ketika kondisi orang tadi tidak layak untuk ditutupi, bahkan dia merasa bangga ketika melakukan aib tersebut. Yang ketiga, la khaira wa la syarra, antara kebaikan dan keburukan. Ketika kita timbang-timbang, kalau diberitahukan, disampaikan kepada lainnya, dia malu. Dan kalau jika tidak, maka akan mengakibatkan dampak yang negatif dan sebagainya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, al-asal as-satar, hukum asalnya adalah ditutupi. 6. Kecuali dalam kondisi yang darurat, sebagaimana bab yang telah kita bahas belum lama ini. Hadith yang bersama kita kedudukannya adalah muttafaqun alaihi. 6. Kita baca hadithnya bersama. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin qurbatan farraja Allahu anhu biha qurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Muttafaqun alaihi. Berikutnya hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sampai akhir hadith, di mana hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadith ini juga telah terbahaskan tepatnya pada pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bagi yang pernah mengikuti dars atau kajian Al-Arba'in Nawawiyah, maka telah berlalu penjelasan hadis ini, tepatnya hadis ke-36. Maka antum bisa buka kembali kitab Al-Arba'in Nawawiyah, tepatnya pada hadis ke-36. 6. Kita bahas kembali hadisnya, di mana hadisnya adalah mirip semakna dengan hadis tadi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa, siapa yang memberikan jalan keluar. Maka pada hadis ini memakai lafaz naffasa. Naffasa adalah semakna dengan farraja. Naffasa adalah sinonim dengan kata farraja. Artinya adalah memberikan solusi, memberikan jalan keluar, baik dari sisi pemikiran, dari sisi ilmu, dari sisi harta, nasihat dan sebagainya. Siapa orang yang lakukan tadi an mukmin kepada saudaranya yang beriman qurbatan min qurabid dunya, dari suatu kesulitan, dari berupa kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan balasi baginya. Allah jalla wa'ala akan balasi amalannya, tidak sia-sia di sisi Allah. Maka Allah katakan naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan berikan jalan keluar bagi hamba tadi dari kesulitannya nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita digolongkan oleh Allah jalla wa'ala hamba yang diberikan kemudahan dari sekian kesulitan-kesulitan yang ada di yaumil qiyamah, proses yang panjang di akhirat kelak, dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi setiap diri. Nah, kecuali hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, termasuk juga ketika seseorang melewati as-sirat. Digambarkan seseorang melewati as-sirat yang berada di atas punggungnya jahannam, ada yang melewatinya dalam keadaan berjalan, ada yang melewatinya dalam keadaan berlari, ada pula yang melewatinya seperti kencangnya dia menunggang kuda, bahkan ada yang lebih cepat itu seperti lewatnya angin yang kencang. Tapi sebaliknya ada pula yang melewatinya dalam keadaan merangkak. Ada yang melewatinya baru sejengkal, selangkah kemudian terjungkir karena tersambar dengan sambaran api jahannam kemudian dilalapnya dia. Wal'iyadu billah. Kondisi yang seperti tadi, keadaan yang berbeda-beda itu berdasar dari amalannya ketika di dunia. Dan kita ahli sunnah beriman adanya as-sirat yang akan kita lalui. 6. Disebutkan dalam riwayat adanya pendapat bahwa sirat tadi adalah lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Demikian disebutkan padanya riwayat. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana seseorang akan melewatinya kondisi yang seperti itu, apa mungkin? Maka jawabannya, janganlah digambarkan kondisi akhirat dengan pikiran yang kalian lihat di dunia. Maka semua adalah sangatlah bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah lewatnya bersama-sama atau satu persatu? Yang jelas kita beriman tentang adanya as-sirat. Setelah seseorang selamat dari as-sirat, yang menunjukkan dia sukses, dia selamat, dan dia berhak untuk masuk ke dalam jannah, tidaklah bisa masuk ke dalam jannah kecuali dengan syafaatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka jannah akan dibuka pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pintunya jannah yang pertama kali membukanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini proses yang panjang dan tidak ada masa berakhir di akhirat kelak. Maka dari apa yang disebutkan tadi dengan maksud adalah kesempatan dunia yang sebentar, yang singkat, yang sesaat di waktu siang dalam sehari, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menanam amalan kebaikan, amalan soleh, yang nanti hasilnya kita petik, akan kita lihat di akhirat kelak. Berusaha untuk meluruskan tauhid kita, membenahi keimanan kita dengan sebaik-baiknya. Sudahkah iman kita benar? Sudahkah sesuai dengan apa yang diimani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ataukah belum? Tauhid kita sudahkah bersih ataukah masih ada noda-noda kesyirikan walaupun sekecil apapun? Kesempatan sekali lagi selama di dunia. 6. Di samping kita memperbaiki diri kita, kita pun berusaha peduli kepada saudara kita tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Pengamalan dari hadis yang sedang kita bahas, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kemudian kata Nabi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maknanya, siapa yang yassara, memberikan kemudahan, memberikan taisir, memberikan kemudahan, ala mu'sir, kepada orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi, Allah akan mudahkan baginya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Allah Jalla wa'ala katakan terkait dengan lafaz ini, balasannya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, mengulang kembali hadis di atas, siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aibnya ketika di dunia dan juga di akhirat kelak. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah Jalla wa Ala adalah selalu dalam pertolongan hamba, ma kana al abdu fi auni akhi, selama hamba tadi melakukan sikap proses menolong saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan kepada hamba tersebut. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Jalla wa'ala akan mudahkan baginya jalan untuk meniti kepada al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, yakni masjid Allah, yatluna kitaballah, dia baca Al-Qur'an, wa yatadarusunahu bainahum, saling mengkajinya di antara mereka, illa nazalat 'alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmah, wa haffathumul malaikah, diliputi oleh para malaikatnya Allah, wa dzakarahumullahu fiman 'indah, disebut-sebut oleh Allah sebagai bagian dari mereka yang berada di sisinya, wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lamban amalannya, maka tidak dipercepat, tidak bermanfaat dengan mulianya nasabnya. Penjelasan lebih lanjut akan kita bahas pada pertemuan di waktunya nanti biidznillah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas Allah berkenan untuk mencatatnya sebagai ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.